Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sebuah pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, bolehkah kita menolak permintaan seseorang yang membuat kita kerepotan, intinya seperti itu, membuat kita sibuk. Maka sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, terkait memberikan permintaan seseorang yang meminta sesuatu kepada kita, maka dilihat dari sa'il dan mas'ulnya, dilihat dari orang yang memintanya dan yang diminta, dan perkara yang dia minta. Seseorang yang dia meminta tanpa menyebut nama Allah, dia minta sesuatu kepada kita, yang sesuatu tersebut adalah merupakan haknya dia. Seperti seorang yang miskin minta kepada orang yang kaya akan harta, zakat, mal misalnya. Maka yang seperti ini hendaklah dia memberikannya, karena dia memang meminta sesuatu yang menjadi haknya. Adapun kalau seseorang dia meminta tanpa menyebut nama Allah, terkait dengan sesuatu yang bukan menjadi haknya, maka yang seperti ini, ya, boleh kita menolaknya dan boleh juga kita memberikannya. Baik, kalau seandainya kita merasa kerepotan, kita memiliki urusan yang lainnya, maka tidak mengapa bagi kita untuk menolaknya. Tapi kalau yang memintanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sesuatu yang dia minta adalah bukan sesuatu yang menjadi haknya, kalau kita mampu memberikannya, tidak memudaratkan bagi diri kita, atau sesuatu yang dia minta bukan dalam perkara yang haram, maka wajib bagi kita untuk memberikannya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan bab yang ke-56, yaitu tidak bolehnya kita meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali surga. Yang kemarin telah dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin maksud dari bab ini, para ulama khilaf. Yang pertama adalah seseorang minta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti ini mutlak hukumnya tidak boleh. Kalau ada orang minta kepada orang lain dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala saya minta sesuatu kepada dirimu, maka ini mutlak tidak boleh, ya, haram hukumnya seseorang minta dengan permintaan yang demikian ini. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang dia minta adalah surga, sementara manusia tidak memiliki surga. Kemudian pendapat yang kedua, maksud dari la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, yaitu seseorang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang mulia ini tidaklah boleh dia memintanya kecuali dia harus meminta surga. Kalau seandainya dia meminta selain surga terkait dengan dunia, sebagaimana yang di sini dicontohkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin misalnya, seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu dengan wajahmu yang mulia, antarzuqani manzilan jamilan misalnya, agar engkau memberikan rizki kepadaku rumah yang bagus. Maka yang seperti ini hukumnya makruh dan mengurangi ketauhidan seseorang, menunjukkan dia tidak mengagungkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan perantara wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan faedah hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan di dalam kitabnya kitab Al-Mulakhas Sarabi Kitab Tauhid, yang pertama adalah isbatul wajhi lillahi ala ma yaliku bijalalihi, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti para penduduk surga, di antara kenikmatan yang paling tinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, yaitu tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan nama-nama dan sifat-Nya. Kemudian yang ketiga, larangan meminta sesuatu yang rendah ya dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk kepada pembahasan bab yang ke-57. Al-Babu As-Sabi'u Wal-Khamsun. Bab yang ke-57 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a Fil-Law. Babu Maja'a Fil-Law. Pada bab ini insyaAllah ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama, sebagaimana biasanya, yaitu munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian nanti poin yang kedua adalah hukum penggunaan kalimat law, seandainya, jikalau, andai, kata ataupun yang semisalnya. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Tamhid. Perkataan mu'alif, babu majah fil-law, maknanya adalah minan nyahi an-dhalika. Larangan untuk mengucapkan perkataan law, seandainya, atau andai kata. Mengapa yang demikian itu dilarang? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, dikarenakan beriman terhadap takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, beliau menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ini syahidnya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Hal ini menunjukkan bahwasanya beriman terhadap takdir ini salah satu rukun iman yang 7, yang 6. Perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini secara perinci itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan biqadar, sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Segala sesuatunya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik sesuatu yang terkait dengan kebaikan ataupun keburukan, baik sesuatu yang terkait dengan kemudaratan ataupun kemanfaatan, baik sesuatu yang terkait dengan kebaikan ataupun kerusakan, baik sesuatu yang terjadi terkait dengan kekufuran ataupun keimanan, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, musibah yang menimpa diri kita pun adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takdir yang demikian ini telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, innallaha kataba maqadiral asya fil lawhil mahfud. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir segala sesuatunya di lawhil mahfud. Qabla ayyakhluqa as-samawati wal arda. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alf sana. 500 tahun. Wa kana arsuhu alal ma. Dan pada saat itu arsnya berada di atas air. Ini berdasarkan hadis yang mulia ini, nanti tatkala kita membahas masalah hukum orang yang mengingkari takdir, ada sedikit perbedaan, ada perbedaan di antara para ulama makhluk. Apakah yang pertama kali Allah ciptakan? Apakah Al-Qalam ataukah Al-Ars? Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah berdasarkan hadis ini adalah Al-Ars terlebih dahulu. Maka berdasarkan ayat yang telah kita bacakan, kemudian berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasannya iman terhadap takdir ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan tatkala seseorang dia mengimani dari rukun iman Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke dalam bagian dari tauhid. Sehingga kebalikannya, tatkala seseorang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat menafikan tauhid. Lalu apa hubungannya dengan kalimat lau? Ya, kalimat lau seandainya ini, jika orang yang mengatakannya ya, terkait dengan sesuatu kejadian musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia mengatakan lau ya, dengan bentuk penyesalan, seandainya saya tidak pergi, tentu uang saya tidak akan hilang. Maka di dalam perkataan lau ini apa? Ada unsur penolakan terhadap takdir. Sehingga perkataan lau ini apa? Menafikan ima aslu, asal dari tauhid seseorang, ataupun menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan pada sesi yang selanjutnya. Kemudian poin yang kedua adalah hukum penggunaan kalimat lau. Hukum penggunaan kalimat lau. Sebelum kita jelaskan hukum penggunaan kalimat lau, di sini ada suatu perkataan yang sangat bagus yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Iyanatul Musafid, bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi dia untuk marah, menyesal ataupun yang semisalnya. Karena kita perlu ketahui segala sesuatu yang menimpa kita ini mesti sudah Allah takdirkan, baik kita kehendaki ataupun tidak kita kehendaki, baik kita sabar ataupun kita tidak sabar, segala sesuatu yang sudah menimpa kita ini pasti sudah Allah takdirkan. Maka orang yang dia tatkala tertimpa suatu musibah kemudian dia tidak sabar, maka kerugian yang dia dapatkan, dia tidak mendapatkan pahala, kemudian dia tertimpa musibah, dosanya tidak diampuni. Maka ketahuilah segala sesuatu yang Allah takdirkan, yang menimpa diri kita berupa musibah, ini sudah Allah takdirkan. Maka wajib bagi kita untuk ridho. Karena sama saja, kita tidak ridho, kita marah, tetap kita tertimpa suatu musibah. Bedanya kalau kita ridho, kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak bersabar, kita mendapatkan dosa. Adapun hukum penggunaan kalimat lau, ana ambil penjelasannya dari kitab Qawlu Mufid dan kitab Tauhid Muyassar. At-Tauhid Al-Muyassar. Dikatakan di dalam kitab Tauhid Muyassar ini, penggunaan kalimat lau ini ada 3 keadaan. Penggunaan kalimat lau ada 3 keadaan. Yang pertama, an-nahyu, dilarang. Yang kedua, al-jawaz, boleh. Dan yang ketiga adalah al-istihbab, disukai. Jadi penggunaan kalimat lau ini ada 3 keadaan. Yang pertama dilarang, yang kedua boleh, dan yang ketiga disukai. Dan yang dilarang ini ada 5 bentuk. Ya, idza ata billau bi khamsi suwar. Jadi penggunaan kalimat lau ini yang dilarang ada 5 bentuk. Yang pertama, kalimat lau digunakan dalam rangka memprotes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat lau digunakan dalam rangka memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mengatakan, seandainya khamr tidak diharamkan, tentu saya akan memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Atau seandainya misalnya syariat ta'adu tidak disyariatkan, tentu saya tidak menderita seperti ini misalnya. Ya. Maka perkataan yang seperti ini, wahada muharramun, hukumnya haram. Syaikh Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 168, terkait dengan perkataan orang-orang munafik, lau ata'una ma kutilu, lau ata'una ma kutilu, seandainya mereka mentaati kami, ma kutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Hal ini adalah perkataan orang-orang munafik terkait dengan peperangan Uhud. Yang pada di tengah-tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay menyelisihi, yang dia mengajak sepertiga dari pasukan kaum muslimin untuk balik ke Madinah. Sepertiga dari kaum muslimin balik ke Madinah, yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay, dari orang-orang munafik. Tatkala pada peperangan Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan dan sekitar ada 70 orang yang mati syahid, maka orang-orang munafik dia iqtarada, memprotes takdir akan pensyariatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang ke mana? Ke Uhud. Wa qalu, dan mereka berkata, tatkala kaum muslimin balik ke Madinah, mereka berkata, lau atauna wa raja'u kama raja'na ma kutilu. Seandainya mereka mentaati kita dan mereka kembali sebagaimana kita kembali, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Fa ra'yuna khairun min syar'i Muhammadin, kata mereka. Jadi pendapat kami ini lebih baik dari syariat Muhammad, yaitu syariat untuk berjihad. Wa hadza muharramun, kata Syaikh Shalih Utsaimin, maka yang seperti ini haram. Wa qad yasiru ilal kufri, bahkan terkadang bisa sampai derajat kekufuran kalau seseorang dia menolak atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimat lau digunakan dalam rangka menolak takdir. Kalimat lau digunakan dalam rangka menolak takdir. Misalnya seorang berkata, seandainya saya tidak terlahir dari kedua orang tua yang miskin misalnya ini, tentu saya tidak akan melarat seperti ini. Ya. Ini perkataan yang di dalamnya ada unsur menolak takdir. Syaikh Shalih Utsaimin berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imran ayat 156. Tatkala mereka berkata, itu orang-orang munafik, laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Laukanu indana, seandainya mereka di sisi kami, ma matu wa ma kutilu, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Ai dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ai lau annahum baqau ma kutilu, seandainya mereka tetap di sini, saya mereka tidak akan terbunuh. Mereka ini menolak akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian di mana saja ya, akan menjemput kita. Pasti kita akan mati. Tinggal kita pilih, kita mau matinya dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sebenarnya bisa kita usahakan. Ya, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaklah kita tetap istiqomah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa istiqomah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah, ya, melakukan kemaksiatan dan tidak mau bertobat, maka niscaya orang ini juga akan ditutup dengan kematian yang su'ul khatimah. Sebagaimana suatu kaidah yang dibuat oleh Ibnu Qayyim, man asa alaihi mata alaihi. Ya, jadi barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut. Seseorang yang dia hidup di atas ketaatan, maka insya Allah dia akan mati di atas ketaatan. Dan manusia yang dia hidup di atas kebatilan, maka dia pun akan mati di atas kebatilan kalau dia tidak bertobat. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan lau digunakan dalam rangka penyesalan. Nyesal. Misal udhalik, dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, misalnya seorang laki-laki yang dia bersemangat sekali untuk membeli sesuatu untuk dia jual, dan dia menyangka bahwasannya dia akan memperoleh keberuntungan yang banyak. Ternyata dagangannya tidak laris. Ya. Kemudian dia berkata, seandainya saya tidak membelinya, tentu saya tidak akan merugi. Atau misalnya, terkadang kita diajak oleh teman, misalnya ke Malioboro misalnya. Kemudian ada teman yang lain mengajak, gak usah antum di sini aja di masjid bareng sama anak. Kemudian orang ini, ya dia mengikuti ajakan temannya ke Maliboro. Qadarullah dompetnya hilang. Kemudian dia berkata, coba seandainya tadi saya enggak ke Maliboro. Coba tadi saya ikut si fulan di masjid saja. Tentu dompet saya tidak akan hilang. Maka yang seperti ini, penggunaan lau yang di dalamnya ada unsur penyesalan dan hukumnya adalah haram. Kemudian yang keempat, penggunaan lau dalam rangka berhujah dengan takdir atas maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Dia menggunakan kalimat lau dalam rangka berhujah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Seperti perkataan orang-orang musyrikin, lau syaallahu ma asyrakna. Seandainya Allah menghendaki, tentu kami tidak akan melakukan kesyirikan. Lau syaa'arrahman ma'abadnahum. Seandainya Ar-Rahman menghendaki, tentu kami tidak akan beribadah kepada mereka, yaitu sesembahan selain Allah. Atau sebagaimana kisah pada zaman Umar bin Khattab, tatkala ada seseorang yang dia mencuri, tatkala ingin dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, kemudian dia berdalil dengan takdir, ya saya mencuri ini kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan saya mencuri ini, saya mencuri sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun memotong tangannya dan mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita bertakdir menggunakan lau dalam rangka berhujah dengan takdir atas maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat lau yang dilarang yang kelima adalah menggunakan kalimat lau untuk angan-angan yang jelek. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang empat golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang dia diberikan ilmu dan harta. Kemudian yang kedua adalah manusia yang dia diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga manusia yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Adapun jenis yang ketiga, ya orang yang dia diberikan harta tapi dia diberikan ilmu, dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis orang yang keempat melihat orang ini. Kemudian dia berangan-angan. Ini orang yang tidak memiliki harta dan ilmu, dia berangan-angan tatkala melihat orang yang dia memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu, yang dia gunakan hartanya dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan lau annali malan, seandainya saya memiliki harta, la amiltu bi amali fulan, maka niscaya saya akan beramal seperti amalan fulan. Dia berangan-angan dengan angan-angan yang jelek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa huwa bin niyatihi, dia sesuai dengan niatnya, fa wizruhuma sawa, dan dosa di antara keduanya adalah sawa, sama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau orang ini benar-benar memiliki harta sebagaimana jenis tipe manusia yang ketiga, maka niscaya dia akan melakukannya. Maka orang yang seperti ini tetap mendapatkan dosa dan dosanya sama seperti orang jenis yang ketiga yang dia memiliki harta yang dia gunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penggunaan kalimat lau yang hukumnya dilarang. Anda ulangi sekali lagi, yang pertama adalah dalam rangka memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dalam rangka menolak takdir, kemudian yang ketiga dalam rangka penyesalan, dan yang keempat dalam rangka berhujah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan, kemudian yang kelima adalah menggunakan kalimat lau untuk angan-angan yang jelek. Ini jenis penggunaan kalimat lau yang dilarang. Adapun yang boleh, idza ata billau ala jihatil akhbar, yaitu jika lau digunakan sebagai bentuk pengabaran saja dan khabarnya adalah khabar yang jujur, yang benar, sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada seorang yang mengatakan, tadi ana enggak datang kajian tauhid. Gimana kajiannya? Oh, dia kemudian mengatakan lau hadarta darsa, seandainya engkau menghadiri pelajaran, tentu kamu akan mendapatkan suatu faedah. Atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid kalau tidak salah, Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang nasib pamannya Abu Thalib, maka Rasulullah mengabarkan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Laula ana, perkataan Rasulullah laula ana ini dijelaskan oleh Syekh Khalusi ini adalah sebagai penghabaran. Tatkala ada orang bertanya, ya, bagaimana nasib pamannya yaitu Abu Thalib, maka Rasul mengatakan, seandainya bukan karena saya, niscaya dia sudah berada di dalam keraknya api neraka. Ini yang dibolehkan. Atau juga yang dibolehkan adalah dia untuk angan-angan akan datang, dalam artian untuk cita-cita. Ya, untuk cita-cita yang angan-angan ini adalah sesuatu yang hukumnya mubah-mubah saja. Misalnya seandainya saya diterima kerja, maka gaji pertama saya belikan motor misalnya. Maka seperti ini dibolehkan. Ya. Berangan-angan, mengatakan seandainya untuk sesuatu yang akan terjadi, maka dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah al-istihbab disukai. Yaitu idha'ata bilau fitamani al-khair. Jika lau ini digunakan dalam rangka berangan-angan yang baik. Dan dalilnya adalah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang empat golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang diberikan harta dan ilmu, kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, dia tidak diberikan harta tapi dia diberikan ilmu. Tatkala dia melihat ya saudaranya ini yang memiliki harta dan ilmu yang dia gunakan di jalan Allah, kemudian orang ini berangan-angan, lau anna li malan, seandainya saya memiliki harta, la amiltu bi amali fulan, niscaya saya akan beramal seperti amalan si fulan. Dia berangan-angan untuk melakukan kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa huwa bi niyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahala keduanya sama. Pahala keduanya sama. Rawu Ahmad wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Jadi sekedar kita berangan-angan ya untuk melakukan suatu kebaikan, maka kita mendapatkan pahala. Apakah setiap orang yang berangan-angan seperti ini dia pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau gitu enak sekali ya. Nah, kalau saya punya uang, saya akan pergi haji misalnya atau melakukan ketaatan. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah angan-angan kita ini adalah angan-angan yang jujur atau tidak. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya keilmuan Allah itu sangat luas. Jadi Allah mengilmui segala sesuatu yang sudah terjadi, segala sesuatu yang sedang terjadi, akan terjadi, dan Allah mengilmui segala sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya bisa jadi ada A dan si B, dia berangan-angan sama. Ya sama. Dia berangan-angan misalnya kalau punya uang mau pergi haji. Belum tentu si A ini mendapatkan pahala, ya. Atau si B, dua-duanya belum tentu. Bisa jadi si A ya yang dia mendapatkan pahala tapi B tidak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah tahu benar-benar kalau seandainya A ini diberikan uang, maka dia pasti akan melakukan ibadah haji. Tapi kalau si B, Allah tahu kalau seandainya dia diberikan uang, niscaya dia tidak akan pergi haji. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian penjelasan dalil, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau pada matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau langsung memotong sabda Rasulullah, ihris ala ma yanfa'u. Ya, sebenarnya ada kalimat hadis yang tidak ditul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang lengkapnya bunyi hadis tersebut adalah al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min ad-da'if. Wa fi kulli khair baru ihris ala ma yanfa'u. Al-mu'minu al-qawiyyu, mu'min yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, wa fi kulli khair. Ya. Namun pada keduanya, yaitu baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang dhaif, di dalamnya mengandung kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian atas sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jazanna, dan janganlah kalian bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpa kalian, fala takul, maka janganlah kamu mengatakan, law anni fa'altu kada, seandainya saya melakukan demikian itu, lakana kada wa kada, niscaya akan terjadi ini dan itu. Walakin kul, tapi katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'ala, ini adalah merupakan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya law membuka amalan syaitan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, maksudnya adalah mukmin yang kuat di dalam keimanannya dan hal-hal yang merupakan kandungan dari keimanan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi makna dari al-mu'min al-qawiyyu adalah mukmin yang kuat keimanannya. Iman itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu keyakinan yang jujur yang ada pada dalam hatinya, yang tidak dihinggapi keraguan sedikit pun. Itulah iman. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati seseorang berupa keyakinan yang jujur yang tidak dihinggapi keraguan sedikit pun. Al-mu'min al-qawiyyu, mukmin yang kuat di sini adalah mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang kuat terkait dengan kandungan keimanan seperti amal soleh, kemudian jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya dari amal-amal yang soleh. Ini makna dari mukmin al-qawiyyu. Sehingga di sini saya soleh Suhaimin mengatakan suatu pertanyaan, hal yudhukhalu fi dhalika quwwatul badan, apakah dimasukkan di dalam kategori al-mu'min al-qawiyyu ini adalah kuatnya badan? Kira-kira masuk enggak? Mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apakah masuk kekuatan badan masuk ke dalam hadis ini? Ya. Jadi maksud hadis ini adalah mukmin yang kuat di dalam imannya, mukmin yang kuat di dalam amal solehnya, dan juga mukmin yang kuat di dalam badannya. Apakah masuk badan yang kuat maksud dalam kategori hadis ini? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-jawab la yudkhulu fi dzalika, asalnya tidak dimasukkan. Ya. Jadi al-mu'min al-qawiyyu asalnya ini adalah mukmin yang kuat di dalam keimanannya dan amal solehnya yang merupakan kandungan dari keimanan. Adapun kuatnya badan ini tidak dimasukkan ke dalam hadis ini. Kecuali, kata beliau, kecuali apabila kekuatan badan yang dia miliki ini menambah keimanan yang ada pada dirinya, maka ini baru masuk. Tapi kalau kekuatan badannya dia ini tidak menambah keimanan pada dirinya, maka tidak masuk. Ya. Maka ada seorang salaf mengatakan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang maknanya ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati siyam wala shalah. Abu Bakar itu telah mendahului para sahabat yang lainnya bukan karena banyaknya salat, bukan banyak-banyaknya puasanya dia, tapi karena apa? Ma aqarra fi qalbihi, karena sesuatu yang menancap di dalam hatinya berupa keimanan. Maka asal dari hadis ini kekuatan badan tidak masuk. Dia bisa masuk jika kuatnya badan ini dia gunakan ya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun wa habu ilallah. Mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya dan kuat amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik. Khairun ini adalah isim tabdil, maknanya ai aktsaru khairan. Lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Yaitu mukmin yang lemah keimanannya dan mukmin yang lemah di dalam mengamalkan kandungan dari keimanan. La fi quwwatil badan. Jadi hukum asalnya kekuatan badan ini tidak masuk ke dalam kategori minal mukmin ad-dha'if. Tidak masuk. Kemudian sabda Rasulullah, wa fi kulli khairin. Wa fi kulli khairin. Yakni maknanya yang namanya mukmin, baik dia mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, kulluhu khair. Semuanya mengandung kebaikan. Hanya saja ya, kebaikannya lebih besar orang mukmin yang kuat dibandingkan orang mukmin yang lemah. Mengapa? Karena orang mukmin yang kuat dia kebaikannya ya ta'addi. bisa menularkan kepada orang lain. Kalau orang mukmin yang kuat keimanannya, amal solehnya, amar ma'rufnya, dakwahnya, maka dia lebih memberikan faedah, banyak memberikan faedah kepada orang lain daripada orang mukmin yang lemah, baik lemah imannya maupun lemah di dalam mengamalkan kandungan dari keiman, malas di dalam amar ma'ruf nahi dan mungkar padahal dia tahu. Maka keimanannya itu hanya yang memberikan kebaikan pada dirinya, tidak kepada orang lain. Beda dengan mukmin yang kuat. Oleh karena itulah orang mukmin yang kuat keimanannya dan pengamalannya terkait masalah amal yang soleh itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Alasannya karena mereka, kebaikan mereka itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian, kerahkanlah seluruh tenaga kalian untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat, baik terkait dengan perkara dunia maupun terkait dengan perkara agama. Ya, sesuatu yang bermanfaat, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersemangat. Dari sabda Rasulullah ini, ihris ala ma yanfa'uk, maka mafhum mukhalafahnya, kebalikan pemahamannya, dilarang bagi kita untuk bersemangat terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, terkadang seseorang dia bersemangat sekali ya, terkait dengan sesuatu yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat atau bahkan memudorotkan. Tapi terhadap sesuatu yang bermanfaat dia tidak semangat. Dan hukum yang seperti ini dilarang. Dilarang bersemangat terhadap sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk ini adalah perintah untuk mengambil suatu sebab. Ya. Segala sesuatu sebab yang bisa membawa kebaikan bagi diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama, maka ambillah. Semangatlah di dalam mengambilnya. Tapi setelah itu Rasulullah bersabda, wasta'in billah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ai la ta'tamidu 'alal hirsi faqat. Jangan kalian bersemangat, janganlah kalian bersandar kepada semangat kalian saja. Jangan bersandar kepada sebab. Akan tetapi, ya bersama kalian mengambil sebab, kalian bersemangat terkait dengan hal-hal yang memberikan manfaat bagi dunia kalian dan agama kalian, ingat, ista'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba pun yang dia tidak akan pernah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba pasti dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bagaimanapun usaha kita, seberapa besar pun sebab yang kita ambil, walaupun sebab tersebut adalah sebab yang sangat ampuh misalnya, maka sebab yang kita ambil itu tidaklah akan memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini Rasulullah menggabungkan dua perkara. Kita diperintahkan untuk bersemangat di dalam mengambil suatu sebab, karena memang Allah perintahkan kita untuk mengambil sebab, dan juga Rasulullah memerintahkan jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab itu dapat berpengaruh semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, wala ta'jazanna, janganlah kamu bersikap lemah. Yang dimaksud dengan lemah di sini adalah lemah niatnya, bukan lemah badannya, lemah kemauannya, lemah sikapnya. Jadi bukan lemah badannya. Ya, karena kalau seseorang dia lemah badannya sehingga dia tidak mampu melakukan sesuatu, maka yang seperti ini dia tidaklah dihisab. Karena memang sudah Allah takdirkan dia lemah badannya. Tapi yang dimaksud di sini dia sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu. Dia memiliki kekuatan, badannya kuat. Tapi apa? Hirsnya lemah, kemauannya lemah. Dia mampu untuk berdakwah, tapi kemauannya lemah sehingga dia tidak mau berdakwah. Dia mampu untuk mengambil sebab misalnya, tapi dia tidak mau mengambil sebab. Jadi wala ta'jazanna di sini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap lemah. Itu lemah di dalam kemauan, malas. Ya, bukan lemah di dalam badan. Kemudian Rasulullah bersabda, wa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpa kalian, maksudnya adalah sesuatu yang kalian benci, ya, setelah kalian bersemangat di dalam mengambil suatu sebab, kalian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan, kita sudah ngambil sebab, sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat, kita pun sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadar Allah, Allah mentakdirkan lain. Ya, sesuatu yang kita inginkan malah kita tidak dapatkan, malah kita mendapatkan suatu kebalikannya. Kita sudah mengambil sebab misalnya untuk jualan misalnya. Segala sebab sudah kita ambil, yang kemungkinan besar 99 kita bakalan untung misalnya. Ya, dan kita pun sudah beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah bangkrut misalnya. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, tidak boleh kita mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kenapa? Karena itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang Allah takdirkan mesti ada hikmahnya. Bisa jadi apa yang kita anggap itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik bagi kita. Dan kebalikannya, bisa jadi sesuatu yang kita anggap itu buruk, bisa jadi di sisi Allah itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Karena Allah Maha tahu. Bisa saja seandainya kita sudah berusaha, seandainya misalnya ya kita mendapatkan keuntungan, Allah Maha tahu. Nih orang ini kalau diberikan keuntungan, nanti dia bisa sombong misalnya. Ya, maka Allah tidak berikan dia keuntungan. Karena Allah Maha tahu. Maka yang seperti ini, tatkala kita mengalami yang seperti ini, kita sudah mengambil suatu sebab, kemudian kita sudah beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, maka hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti ada hikmahnya. Ya, mungkin tatkala kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bersuudzon, oh mungkin ini adalah yang terbaik buat diri saya. Bisa jadi kalau saya mendapatkan apa yang saya inginkan, ini adalah merupakan suatu keburukan bagi diri saya. Maka apabila terjadi yang demikian ini, maka janganlah mengatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Ya, seandainya saya melakukan hal ini, tentu akan terjadi ini dan ini. Walakin, akan tetapi, katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Katakanlah hal ini adalah merupakan sudah takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lau, kata Rasulullah, karena perkataan lau ini taftahu amal syaitan, yaitu membuka pintu syaitan. Kalau kita mengatakan kalimat lau, maka kita arja'ta, telah mengembalikan perkara ini, tidak mengembalikan perkara tersebut kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tatkala terkena suatu musibah, kemudian kita mengatakan lau, maka ini membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk, memberikan rasa was-was kepada diri kita. Ya. Menanamkan rasa gelisah, rasa khawatir, rasa cemas, rasa sedih pada diri kita kalau kita menyesal. Tadi coba saya enggak jalan ini, mungkin uang saya akan tidak akan hilang atau yang semisalnya. Maka hal seperti ini membuka pintu syaitan, penyesalan. Ya. Syaitan masuk, memberikan rasa was-was kepada diri kita. Adapun tatkala kita mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala, berarti kita telah menutup pintu-pintu syaitan, selesai. Kalau kita tertimpa suatu musibah, kemudian kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir Allah, selesai, perasaan kita tenang, sudah selesai. Beda kalau kita mengatakan apa? Lau anni fa'altu kada wa kada, maka apa? Akan timbul di dalam perasaan kita rasa sedih, menyesal dan yang semisalnya. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid, yang pertama adalah wajibnya beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajibnya bagi kita untuk meninggalkan perkataan lau tatkala terkena suatu musibah. Kemudian faedah yang ketiga, dorongan bagi kita untuk mengambil suatu sebab. Ya, karena Rasulullah bersabda ihris alama yanfa'uk. Kenapa kita mengambil suatu sebab? Karena memang ini semata-mata adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah larangan bagi kita untuk bersandar kepada sebab, dan wajibnya bagi kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima adalah larangan untuk bersifat malas dan menolak di dalam mengambil suatu sebab. Kemudian di sini Rasulullah, faedah yang keenam, Rasulullah menjelaskan alasan mengapa kita tidak boleh mengucap kalimat lau, karena kalimat lau ini dapat membuka amalan-amalan syaitan. Adapun tatkala kita mengucapkan kalimat qadarallahu wa masya'a fa'ala, maka ini dapat menutup pintu-pintu syaitan. Kemudian faedah yang selanjutnya, keutamaan mukmin secara umum, dan yang lebih utama adalah mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang kuat di dalam mengamalkan kandungan dari keimanannya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah menetapkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Ini selesai pembahasan bab yang ke berapa ini? 56. Kita masuk selanjutnya pada bab yang selanjutnya ini. Sedikit ngebut ya, karena tinggal dua kali pertemuan ini. Kita masuk bab yang ke 59 ya. Bab yang ke 59. Itu babu qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah ta'ala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna halana minal amri min syai'in. Qul innal amra kullahu lillah. Dan juga terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adhanina billahi dhannal saw. Alayhim da'iratus saw. Pada bab yang mulia ini, bab yang agung ini, ada beberapa poin yang insya Allah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab Tauhid. Dan maksud dari mu'alif membawakan bab ini. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-Imran ayat 154 dan Al-Fath ayat 6. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid dan di dalam kitab Tauhid yang ana fotokopi ini dari seorang ustaz di Bin Bas, kitab Tauhid tapi metodenya tanya jawab. Ya, metodenya tanya jawab. Ana lupa siapa penulisnya. Ya, dikatakan di dalam kitab tersebut hubungan bab atau maksud dari mu'alif membawakan bab ini, dikatakan bahwasanya aradal mu'alif rahimahu ta'ala, jadi mu'alif menginginkan di dalam bab ini adalah at-tanbih ala wujubi husni dhanni billah. Tanbih, penekanan akan wajibnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Li'anna dhalika, karena berbaik sangka kepada Allah adalah min wajibati tauhid, merupakan kewajiban dari tauhid. Seseorang yang dia mengaku bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang menimpanya. Karena sebagaimana yang tadi kita jelaskan, segala takdir yang menimpa diri kita mesti ada hikmah. Hikmah dibalik semua itu. Wadhalika, dan demikian itu dikarenakan tidaklah sempurna keimanan yang ada pada diri seseorang dan tidaklah sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang kecuali dia meyakini seluruh apa yang telah Allah kabarkan, baik berupa nama-nama dan sifatnya, baik Allah kabarkan yang terkait dengan kesempurnaannya, baik kabar-kabar yang terkait dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa pertolongan terhadap agama ini dan penunaian hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya nanti kita akan jelaskan ya, bab ini menunjukkan akan haramnya berburuk sangka kepada Allah. Ini terkait dengan orang-orang munafik yang mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Dan kebalikannya, tatkala berbaik sangka ini adalah merupakan dia bagian dari tauhid yang ada pada diri seseorang, bagian dari keimanan yang ada pada diri seseorang, yang tidaklah akan sempurna keimanan seseorang kecuali dia berbaik sangka kepada Allah, maka kebalikannya, kalau dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapat menafikan tauhid yang ada pada dirinya. Baik penafian secara asal yang menunjukkan berarti dia tidak bukan orang yang bertauhid lagi, atau menafikan kesempurnaannya sebagaimana nanti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun penjelasan judul bab dan tafsiran dari dua ayat yang mulia ini, yaitu Al-Imran ayat 154 yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haq, yang mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dhannal jahiliyah, yaitu seperti prasangkaannya jahiliyah. Yaquluna, yang mereka berkata, hallana minal amri min syai'in, Qul innal amra kullahu lillah. Yang mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu itu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu hanya seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 6, adzanina billahi dhannasau 'alaihim da'iratus sau, yang artinya mereka, yaitu orang-orang musyrik dan munafik, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala ini maksudnya adalah tafsiran dari ayat yang mulia ini, yang mana dua ayat ini pembahasannya sama, terkait dengan orang-orang yang mereka bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menafikan tauhid yang ada pada diri mereka. Al-Qisah di sini dijelaskan asbabul nuzul dari ayat ini terkait dengan kisah yang terjadi pada peperangan Uhud, yang mana pada peperangan Uhud terjadilah apa yang terjadi, kaum muslimin menderita kekalahan. Tatkala kaum muslimin menderita suatu kekalahan, maka orang-orang munafik mereka berkata dengan kalimat yang jelek, mereka berprasangka dengan prasangka yang jelek. Mereka mengatakan, di sini dikatakan dalam syarah kitab tauhid, annahum dhannu annallaha ta'ala la yansuru rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menolong rasulnya. Dan ini tafsiran yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, prasangka buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik terkait dengan peperangan Uhud, mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyangka bahwasanya agama Islam ini akan lenyap, akan binasa. Dan apa yang menimpa diri mereka itu semata-mata adalah bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut prasangkaan siapa? Prasangkaan orang-orang munafik. Jadi ayat yang mulia ini di antara tafsirannya adalah yang pertama, ya, mereka menafsirkan mereka itu orang-orang munafik menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memperoleh kemenangan. Kemudian di antara tafsiran yang selanjutnya adalah bahwasanya mereka mengingkari akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang munafik menyangka apa yang menimpa kaum muslimin itu adalah bukan takdir dan bukan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menampakkan agama Islam di atas agama yang lainnya. Dan ini adalah buruk sangkanya orang-orang munafik dan buruk sangkanya orang-orang musyrikin. Yang mana buruk sangka yang seperti ini sebabnya adalah karena mereka tidak mengilmui tentang Allah. Mereka tidak mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengilmui tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan terhadap kaum muslimin terkait dengan peperangan Uhud? Di sana ada hikmah yang sangat agung, yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu apa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kemenangan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu hikmah dari peperangan Uhud, di sana menjelaskan bahwasanya di antara sebab kekalahan perang Uhud adalah apa? Sebabnya karena mereka menyelisih apa? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 50 pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tetap di atas, ya, jangan turun sampai peperangan selesai, tapi di antara mereka menyelisihinya. Dengan sebab mereka menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah timpahkan mereka kekalahan. Ini di antara hikmah Allah memberikan kekalahan terkait dengan peperangan Uhud. Dan pada peperangan Uhud tersebut juga, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka bagian kepalanya, kemudian waqusirat rubaiyatuhu, kemudian apa, gigi taringnya pecah, ya, manusia biasa Rasulullah tatkala itu marah besar. Kemudian mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka menyakiti nabi mereka, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka menyakiti nabi mereka. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un, ya, tidak ada urusanmu ya Muhammad dalam perkara ini, dalam perkara hidayah. Karena dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa orang kaum musyrikin pada saat itu, ya, yaitu di antaranya adalah Sufyan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr, Haris bin Hisam, ya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketiga orang tersebut semuanya masuk ke dalam Islam dan keislamannya baik. Hal ini pun menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa sama seperti kita. Oleh karena itulah ya hadis tersebut dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat lagi ya pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya ya, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan batilnya sesembahan selain Allah adalah hadis yang mulia ini, menunjukkan Rasulullah itu adalah manusia biasa. Beliau bisa terluka sebagaimana kita. Ya, menunjukkan Rasulullah tidak berhak disembah. Kalau Rasulullah saja tidak berhak disembah, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas tentu lagi tidak berhak untuk disembah. Faedah dua ayat yang tadi kita bacakan dan tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid, yang pertama adalah bahwasanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban, dan ini adalah merupakan bagian dari tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya bersuudzon, berbaik sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yunafi tauhid au yunafi kamalahu. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, jadi seseorang yang dia berburuk sangka kepada Allah yunafi tauhida, ini dapat menafikan tauhid dalam artian asalnya, aslunya, atau menafikan kesempurnaan tauhid. Kemudian beliau menjelaskan, su'udzon kepada Allah yang menafikan aslu tauhidnya, apabila su'udzonnya dia lakukan idza katsura wastamarra. Ya, dia sering bersu'udzon kepada Allah dan senantiasa dia bersu'udzon kepada Allah. Maka yang seperti ini bisa menafikan tauhid yang ada pada dirinya. Adapun kalau yang menafikan kesempurnaannya, idza kana syai'an aridan, apabila berburuk sangkanya adalah sesuatu yang muncul seketika, sesuatu yang ringan atau sesuatu yang terpetik di dalam hati dia, tapi dia tidak ucapkan di lisannya, dia tidak ucapkan. Tatkala dia tertimpa sesuatu, kemudian dia bersu'udzon, hatinya bersu'udzon, terpetik rasa su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa ini dia tidak ucapkan. Maka yang seperti ini mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ini ada pembahasannya tersendiri yaitu setelah bab ini. Kemudian yang selanjutnya menetapkan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti ada hikmahnya. Jadi tidaklah Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Kemudian faedah yang kelima, yang terakhir, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala mesti terrealisasi. Ya, Allah tidaklah pernah menyelisih janjinya. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Ini janji Allah. Allah akan menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrikin benci. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dan terbukti kita lihat sekarang ini ya, agama Islam tersebar ke penjuru dunia sampai ya ke Indonesia, tempat-tempat yang terpencil ya, agama Islam tersebar. Ini menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala benar. Dan prasangka buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada terjadinya perang Uhud, kan mereka menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan agama Islam. Maka prasangka mereka ini adalah prasangka yang batil, dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, dan kenyataannya Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri anda pribadi, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait masalah hukum orang-orang yang mengingkari takdir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.